Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa' bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tak bosan kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini telah mempertemukan kita kembali di majelis yang sama, yaitu tentang ngaji fikih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang kita ambil dari kitab yang berjudul Umdatul Talib Linailil Ma'arib karya Al-Imam Al-Buhuti rahimahullah. Kita lanjutkan kembali ya. Sekarang kita masuk halaman yang ke-52 di PDF halaman 52 dan di buku cetak ya juga 52. Qala mu'alif rahimahu ta'ala babul istinja, bab tentang istinja. Kata Imam Al-Buhuti rahimahu ta'ala, yustahabu inda dukhuli khala, disunahkan ketika masuk ya ke dalam khala, qawlu untuk berdoa, bismillah a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'idh. Dengan menyebut nama Allah, aku mohon perlindungan kepada Allah minal khubuth, ya, yaitu dari keburukan, wal khaba'ith, dan juga pelaku-pelaku keburukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahwa yang namanya bab secara bahasa, ya, maknanya adalah apa saja yang masuk darinya untuk mencapai tujuan. Adapun secara istilah yang namanya bab, babun, ya secara istilah maknanya adalah ismun li jumlatin minal ilmi yastamilu ala fusulin wa masailin ghaliban. Babun secara istilah maknanya adalah ismun li jumlatin minal ilmi yastamilu ala fusulin wa masailin ghaliban. Ya, suatu nama untuk kata dari ilmu yang mengandung fusul, yaitu yang mengandung pasal-pasal, ya, dan masailin ghaliban, dan juga masalah-masalah secara umum. Ya, ini namanya bab. Maka ketika dikatakan babul istinja, ya di situ di dalamnya mengandung masalah-masalah secara umum yang berkaitan dengan istinja. Al-istinja ya secara bahasa maknanya adalah al-qat'u, memotong. Ya, secara bahasa maknanya adalah al-qat'u, memotong. Sebab orang yang melakukan istinja dia sedang memotong atau dia menghilangkan penyakit. Sehingga dengan demikian ya badannya menjadi bersih dari penyakit tersebut. Adapun al-istinja secara istilah maknanya adalah izalatun makhraja minasabilaini bima'in tohurin. Ya. Menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan. Maksudnya dua jalan itu adalah jalan depan, jalan belakang, kubul dan juga dubur. Bima'in tohurin, dengan air yang tohur, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Nah, disebut istinja jika seseorang itu cebok menggunakan air, maka disebut dengan istinja. Ya. Adapun kalau dia menghilangkannya atau ceboknya itu menggunakan batu, kain, atau yang semisalnya, maka disebut dengan istijmar. Ya, istinja, cebok pakai air. Kalau istijmar, dia membersihkannya menggunakan batu, ya, atau kain atau semisalnya. Nah, dalam masalah ini, ya, dalam bab al-istinja ini, itu ada adab-adab yang berkaitan dengan adab qauliyah, perkataan, dan juga ada adab yang berkaitan dengan fi'liyah, yaitu adab-adab yang berkaitan dengan fi'liyah, perbuatan. Ya. Kata al-mu'alif rahimahullah ta'ala, yustahabu inda dukhuli khala'in bismillah. Qawlu bismillah. Ya, disunahkan ketika masuk ke dalam khala, ya, itu untuk berdoa dengan doa bismillah. Ini adab yang pertama. Ya, adab yang pertama. Al-khala, ya, itu adalah suatu tempat atau bangunan yang biasa digunakan untuk buang hajat. Ya. Jadi tidak terbatas pada, katakanlah kalau di zaman kita itu apa, toilet begitu ya. Pokoknya itu tempat, ya, suatu tempat, ya, atau suatu bangunan yang memang dikhususkan untuk buang hajat. Maka itu namanya adalah khala. Terus bagaimana kalau seseorang buang hajat di tanah lapang atau di selain tempat khusus untuk buang hajat? Apakah dia juga tetap membaca bismillah? Jawabannya adalah dia tetap membaca bismillah kapan? Yaitu ketika hendak mengangkat pakaiannya. Ya, artinya ketika hendak melepas pakaiannya, ya. Jadi inilah adab yang pertama. Ketika hendak masuk ke dalam khala, ya, disunahkan untuk berdoa bismillah. Dan perkara ini, yaitu adab qauliyah ketika akan masuk kamar mandi, ketika masuk khala, mengucapkan bismillah merupakan perkara yang telah ijma. Berdasarkan hadis, ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu secara marfu, sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah. Penghalang antara pandangan jin dengan aurat manusia ketika masuk ke dalam khala adalah ucapan bismillah. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, pada kalimat tadi, ya, kan Imam Al-Buhuti rahimahullah mengatakan yustahabu 'inda. Yang dimaksud dengan 'inda, ya, di situ adalah ketika. Maksudnya seseorang mengucap bismillah sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Jadi yustahabu 'inda dukhuli khala'in qawlu bismillah, artinya maksudnya adalah disunahkan bagi seseorang sebelum masuk ke dalam khala untuk membaca apa? Bismillah. Ya, ini dari kata 'inda, yaitu sebelum masuk. Yang dimaksud dengan 'inda itu adalah sebelum masuk ke dalam khala. Hal ini sebagaimana perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, ditegaskan pula oleh Syekh Utsman An-Najdi, ya, Al-Hambali rahimahullah, dalam kitab beliau Hidayatul Raghib. Serta terdapat hadis yang tegas secara mu'allaq di dalam Sahih Al-Bukhari dan di dalam kitab Adabul Mufradnya beliau, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhulal khala qala bismillah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika, ya, akan masuk ke dalam khala, beliau berdoa bismillah. Hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Juga hadis dari Anas radhiyallahu anhu tersebut, hadis Anas tadi radhiyallahu anhu, ya, menguatkan bahwa doa bismillah tadi yaitu dibaca sebelum masuk ke dalam kamar mandi dengan lafadznya idza arada, ketika ingin, ya. Jadi yang dimaksud dengan inda di sini adalah sebelum masuk, ya, idza arada, ketika akan masuk. Kemudian dalam doa ketika masuk ke khala ini adalah bismillah a'udzubillahi minal khubuz minal khubusi wal khaba'is. Ya. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari al-khubsu. Dari al-khubsu. Al-khubsu itu maksudnya adalah keburukan. Wal-khaba'is. Yaitu pelaku-pelaku keburukan. Siapa pelaku-pelaku keburukan? Yaitu setan. Ya, setan. Setan. Jadi, yang namanya al-khaba'is artinya adalah asyar. Ya, keburukan atau penyakit. Adapun makna al-khaba'is, ya ini pelaku keburukan. Para pelaku keburukan, ya ini setan-setan. Ya. Inilah makna yang mendekati kebenaran. Kita mungkin pernah membaca terjemahan doa ini, bismillah, a'udzubillah minal khubusi wal khaba'is, dengan terjemahan, dengan menyebut nama Allah, ya, aku mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan jantan dan setan betina. Mungkin kita pernah mendengar atau kita pernah membaca, tapi yang tepat ya makna dari al-khubsi wal khaba'ith itu adalah keburukan dan para pelaku keburukan. Maksudnya adalah setan. Jadi inilah makna yang insya Allah mendekati kebenarannya. Kenapa demikian ya? Sebab kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dan pelakunya, yaitu setan. Hal ini berdasarkan hadis ya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak masuk ke tempat buang hajat, beliau berdoa, a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'is. Ya, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Ini adalah adab yang kedua. Ya, adab yang kedua. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa inda khurujihi, dan disunahkan ya ketika telah keluar darinya, yaitu dari khala, dari tempat buang hajat, untuk berdoa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari diriku dan menyehatkanku. Ini adalah adab yang ketiga. Berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar ya telah keluar dari tempat buang hajat, beliau berdoa alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mendhaifkannya dalam Irwaul Ghalil. Tak hanya beliau ya, banyak pula para ulama yang mendhaifkan hadis ini. Terus kita baca hadis yang mana? Yaitu hadis kita baca doa yang mana? Yaitu doa yang lain sebagaimana dalam riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya bahwasanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah keluar dari kamar mandi, beliau mengucapkan ghufranaka. Ya Allah, ampunilah aku. Atau ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Apa hikmahnya doa ghufranaka ini? Ya, hikmahnya adalah bahwa orang yang sedang buang hajat ya itu terhalang dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Selain itu, seorang hamba kadang ya, meremehkan bersyukur. Ya, maka disyariatkan baginya agar mohon ampun kepada Allah ketika apa? Ketika hilangnya kotoran setelah mendapatkan nikmat makan dan minum. Ya, kadang kita itu kurang bersyukur atau mungkin tidak pernah bersyukur atas nikmat makan dan minum yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kenyang lalu terasa akan buang air besar, ya, dan itu juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika demikian, setelah melakukan buang hajat, ya kita berdoa bufonaka, ya Allah ampunilah, ya Allah aku mohon ampun kepadamu. Akan tetapi jika kita ingin menggabungkan antara kedua doa tadi, yaitu gufronaka alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani, bagaimana? Boleh tidak? Boleh, ya enggak masalah. Tidak masalah. Kita menggabungkan antara kedua doa tadi tidak masalah. Sebagaimana hal ini yang diisyaratkan atau disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Balban rahimahullah dalam kitab beliau Akhsar al-Mukhtasarat, beliau mengatakan ketika keluar dari tempat buang hajat membaca gufronaka alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Jadi redaksi doanya itu digabung antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Pun demikian di kitab Ghoyatul Muntaha fi Jam'il Iqna wal Muntaha, ya, karya Al-Alamah Al-Faqih Imam Mar'i Al-Karmi Al-Hambali rahimahullah, dengan redaksi wa munsharifin, dan ketika beralih yakni telah keluar mengucapkan doa gufronaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ya, jadi enggak masalah menggabungkan kedua doa tadi. Ya. Terus misalnya kalau ada yang mengatakan hadis yang gufronaka kan sahih begitu. Terus bagaimana dengan hadis alhamdulillahilladzi, bukankah itu dhaif? Betul, dhaif, ya, dhaif menurut siapa? Menurut Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Sedangkan ada ulama lain yang mensahihkan hadis alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Siapa yang mensahihkannya? Yaitu Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau mensahihkannya dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Jadi kesimpulannya, ya, masalah ini insyaallah adalah masalah yang luas, lagi luas. Mau gufronaka saja, silahkan. Atau mau alhamdulillahilladzi saja juga silahkan. Sebagaimana dalam redaksi Matan Umdatul Thalib ini. Atau menggabungkan keduanya juga, enggak apa-apa. Sebagaimana dalam Akhsar al-Mukhtasarat. Atau dalam Ghoyatul Muntaha dan kitab-kitab mazhab yang lainnya. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian halaman berikutnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, wa taqdimu yusra rijlaihi dukhulan. Ya, ini yang baris pertama. Ketika masuk, ya, mendahulukan kaki kiri. Ya, ini adab yang keempat. Taqdimu yusra rijlaihi dukhulan. Mendahulukan, ya, kaki kiri ketika akan masuk ke khala. Alasan mendahulukan kaki kiri, ya, adalah karena bagian kiri, baik itu tangan kiri ataupun kaki kiri, ya, itu didahulukan guna hal yang sifatnya buruk. Adapun bagian kanan didahulukan guna hal yang sifatnya baik. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mendahulukan bagian yang kanan dalam setiap urusan yang baik adalah suatu hal yang mustahab, suatu hal yang sunnah, ya. Seperti apa? Seperti memakai pakaian, ya. Bersisir, memakai sendal dan yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai, ya, memulai sesuatu itu dari bagian kanan. Fi tanaullihi, ketika memakai sandal, wa tarujullihi, ketika menyisir, wa tuhurihi, ketika bersuci. Wa fi sya'ni kullihi, dan dalam segala urusan beliau. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Ya. Pun dengan hadis yang bunyinya Anal insana idza inti'al falyabda bi rijlihil yumna wa idza khala falyabda bil yusra. Jika seorang hendak memakai sendal, dahulukanlah kaki kanan. Jika hendak buang hajat, dahulukanlah kaki kiri. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Nah, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, yaitu ada tiga jenisnya. Ada tiga keadaan. Yang pertama adalah pada hal yang sifatnya itu mulia. Ya, pada hal yang sifatnya mulia atau pada hal yang sifatnya baik, yang baik-baik saja, maka mendahulukan bagian yang kanan. Seperti masuk ke masjid, ya, memakai pakaian, sandal, dan semisalnya. Keadaan yang kedua, yaitu pada hal yang sifatnya kotor atau buruk, maka mendahulukan bagian yang kiri. Seperti melepas pakaian, ya, masuk ke dalam kamar mandi atau toilet, keluar dari masjid, dan semisalnya. Nah, keadaan yang terakhir, yang ketiga adalah pada hal yang sifatnya itu bertentangan, ya. Apakah termasuk hal yang mulia ataukah bukan, seperti bersiwak misalnya, ya, maka hukum asalnya adalah mendahulukan bagian yang kanan. Sebagaimana hadis Ummul Mukminin radhiyallahu anha tadi, ya, bahwasanya beliau menyampaikan fa fi syanihi kullih, dan dalam segala urusan beliau sallallahu alaihi wasallam beliau menyukai mendahulukan bagian yang kanan. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata Imam Al-Buhuti rahimahullahu taala, wa i'timaduhu 'alaiha jalisan. Ya. Bersandar dengan kaki bersandar dengan kaki kiri ketika duduk, ya. 'Alaiha maksudnya di atas, ya. Di atas kaki yang kiri. Hanya itu, kembali kepada kaki kiri tadi. Wa itimadu 'alaiha jalisan, bersandar dengan kaki kiri, ya, ketika duduk untuk buang hajat atau ketika akan buang air kecil, ya. Ini adalah adab yang kelima. Di adab yang kelima ini itu kaitannya dengan kaifiyah. Ya, kaifiyah atau tata cara ketika buang air kecil. Ya, ini apa? Dengan bersandar pada kaki kiri. Ya, maksudnya kita meletakkan bagian belakang itu, ya, di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ya, kaki kanannya ditegakkan, ya, kemudian bersandar pada kaki kiri, yang dimana jari-jari kaki kiri ditekan ke lantai, ya, begitu. Hal ini, tata cara ini bisa kita dapatkan di Hidayatul Raghib, ya, atau di Nailul Ma'arib, atau di Ar-Radul Murbi' dan yang lainnya. Jadi tata cara atau kaifiyah ketika buang hajat atau ketika buang air kecil itu adalah bersandar pada kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Hal ini berdasarkan hadis, ya, dari sahabat Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Suraqah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, jika salah seorang dari kami berada di tempat buang hajat, agar bersandar pada kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Hadis riwayat At-Tabarani, ya, dan juga Al-Baihaqi. Dan hadis ini didhaifkan oleh Al-Baihaqi, An-Nawawi, dan juga Al-Albani rahimahumullah. Syekhuna Khalid Al-Musyaiki hafizallahu taala, beliau berkata, hadis yang berkaitan dengan i'timad 'alaiha jalisan, ya, bersandar pada kaki kiri dan menegakkan kaki kanan ketika buang hajat, itu hadisnya memang dhaif, kata beliau. Akan tetapi, katanya lagi, jika seseorang merasa dengan cara itulah memudahkan bagi dia untuk kotoran keluar, ya, jika memang merasa dengan cara itu memudahkan kotoran keluar, maka tidak masalah melakukannya. Ya, maka tidak masalah melakukannya. Sebab, illah, alasan. Seseorang ketika buang hajat bersandar dengan kaki kiri dengan menegakkan kaki kanan, alasannya adalah agar memudahkan kotoran itu keluar. Ya, jadi meskipun hadisnya dhaif, tapi nggak apa-apa diamalkan selama memang merasa cara itulah yang memudahkan kotoran itu keluar. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal yumna khurujan. Sedangkan ketika keluar, ya, mendahulukan kaki kanan. Aqsu masjidin wa nahwihi, ya, berbeda atau berkebalikan, ya, ketika masuk masjid dan semisalnya. Kalau masuk masjid ke tempat-tempat yang baik, maka kita mendahulukan kaki kanan. Tapi kalau kita keluar dari tempat-tempat yang buruk, semisalnya adalah khala, kita mendahulukan kebalik, ya. Wal yumna khurujan, ketika keluar dari khala, kita mendahulukan kaki kanan. Tapi kalau ke masjid, ya, keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri, ya, afwan. Ini adalah adab yang ke-6, ya, adab yang ke-6. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa bu'duhu fi fadha'in. Dan menjauh, ya, ketika buang hajat di tanah lapang atau di tempat terbuka. Ya, ini adab yang ke-7. Ya, adab yang ke-7. Jadi disunahkan menjauh ketika buang hajat di tanah lapang atau di tempat yang terbuka, ya. Agar tidak terlihat oleh pandangan siapapun juga. Sebagaimana dalam hadis sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi untuk menunaikan hajat, beliau menjauh sampai tak terlihat oleh siapapun. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Dan hadis sahabat Jabir radhiyallahu anhu katanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak buang hajat, beliau menjauh hingga tidak dapat dilihat oleh siapapun juga. Hadisnya sahih riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ististaruhu, dan menutup auratnya. Ini adalah adab yang ke-8. Satrul aurah, menutup aurah itu ada 2 keadaan. Yang pertama, istitar wajib. Ya, ini menutup aurat. Ya. Yang kedua, istitar mustahab. Ya, ini tidak dapat dilihat oleh pandangan orang lain. Seperti tadi. Seperti kita ketika buang hajat di tanah yang lapang atau di tempat yang terbuka, maka kita menjauh. Nah, ini adalah ististar yang mustahab. Adapun yang namanya menutup aurat, itu adalah ististar wajib. Ya. Jadi adab yang ke-8 adalah menutup aurat. Berikutnya adalah kata beliau rahimahullah ta'ala, wa talabu makanin rihwin li baulihi. Adab yang ke-9 yaitu mencari tempat yang lunak untuk buang air kecil. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah agar air kencing tadi tidak menciprati anggota badan ataupun pakaian. Lalu berikutnya adab yang ke-10, ya, adab yang ke-10 kata beliau rahimahullah taala, wa masu dzakarihi bi yusra yadaihi idza faragha. Ketika sudah selesai mengusap zakar dengan tangan kiri, ya. Bagaimana caranya? Kata beliau, min duburihi ila ra'sihi thalathan. Mulai dari pangkal sampai kepala zakar sebanyak 3 kali. Wa natruhu kadzalika, dan ditarik 3 kali juga, ya. Jadi ini ada adab yang ke-10, yaitu berkaitan dengan kaifiyah, ya berkaitan dengan kaifiyah membersihkan zakar setelah kencing, yaitu mengusap zakar dengan tangan kiri, ya mengusap zakar dengan tangan kiri mulai dari pangkalnya sampai kepala zakar sebanyak 3 kali. Ilahnya, alasannya kenapa demikian? Karena melakukan hal itu adalah agar air kencing yang tersisa itu dapat keluar, ya. Bagaimana kaifiahnya? Ya, ini mengusap zakar dari pangkalnya dengan meletakkan jari tengah, ya, dengan meletakkan jari tengah yang kiri di bawah zakar dan jempol yang kiri di atasnya. Kemudian menariknya sampai kepala zakar sebanyak 3 kali. Ya begitu. Ya, agar dirasa tidak ada air seni lagi yang keluar. Al-Muwaffaq rahimahullah ta'ala dalam Al-Mughni membawakan perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, jika engkau cebok dari buang air kecil, tempatkanlah tanganmu di bawah kemaluan, kemudian tariklah dari pangkalnya sampai kepalanya. Jangan jadikan itu sebagai tujuanmu dan jangan pula engkau memperdulikan sangkaanmu. Maksudnya kalau sudah melakukan hal itu, ya sudah, hilangkan rasa was-was begitu. Dan hal ini berdasarkan hadis dari Yazdaz al-Yamani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum falyansur zakarahu 3 maratin." Apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka hendaklah dia mengurut zakarnya sebanyak 3 kali. Ya, hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, al-mu'alif beliau mengatakan, ya, wa tahawwuluhu liyastanji in khasyya talawwusan. Adab yang ke-12 adalah berpindah, ya, dari tempat semula ketika istinja jika khawatir talawwusan. Jika khawatir tercemari oleh kotoran, ya. Ini adab yang ke-12. Jadi jika seseorang buang hajat lalu dia khawatir, ya, akan terkena atau tercemari oleh kotorannya, ya, dia dianjurkan untuk berpindah dari tempat semula. Karena hal itu dapat menghilangkan kekhawatiran tersebut, ya. Hal ini berlaku, ya, bila dia melakukannya langsung ke tanah, ya. Bukan pada kloset di zaman kita. Ya, mungkin kita lagi hiking begitu misalnya, kita nggak menemukan kloset, nggak ada juga tempat lain, dan adanya tanah begitu misalnya, ya, khawatir kotorannya itu nempel atau duburnya tercemari oleh kotoran, kita dianjurkan untuk berpindah dari tempat yang semula. Akan tapi kalau ternyata kita melakukannya di kloset, ya, maka tidak perlu berpindah, ya, tidak perlu berpindah, ya, karena memang klosetnya cuma satu. Kalau saya cuma satu. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian berikutnya hal-hal yang dimakruhkan, ya. Hal-hal yang dimakruhkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yukrahu dukhuluhu bima fihi dzikrullahi bila hajatin. Dimakruhkan masuk ke tempat buang hajat yang membawa sesuatu yang mengandung dzikrullah bila hajah, tanpa adanya hajat. Mengenai hal ini, yaitu mengenai membawa masuk sesuatu yang ada atau yang terkandung zikrullah, itu ada dua jenis atau ada dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu membawa mushaf Al-Qur'an, ya. Mushaf itu maksudnya adalah Al-Qur'an yang sudah tercetak, ya. Al-Qur'an yang sudah tercetak itu namanya adalah mushaf. Maka ketika seseorang sengaja, ya, dia membawa masuk mushaf Al-Qur'an tanpa ada hajat, ya, maka hukumnya adalah haram. Kecuali, ya, dia khawatir jika ditinggal di luar, ya, mushafnya dicuri atau mushafnya dirusak misalnya dan yang lainnya, ya, begitu. Maka kalau demikian berarti ada hajat. Yang kedua, ya, membawa sesuatu yang ada zikrullah tapi bukan mushaf. Ya, membawa sesuatu yang ada zikrullah tapi bukan mushaf. Maka ya, yang dimaksud dengan zikrullah di sini maksudnya adalah umum, ya. Tidak semata-mata yang ada lafal jalallahnya aja, enggak. Akan tetapi umum, setiap apa saja yang mengandung asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan zikrullah. Maka ketika seseorang masuk ke dalam khala, ya, membawa sesuatu yang mengandung zikrullah, hukumnya adalah makruh, ya, sebagaimana kata al-mu'alif dalam matan Umdatut Thalib ini. Berikutnya, ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, bila hajatin, tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Adapun kalau ternyata ada hajat, ya, ada kebutuhan, maka tidak masalah. Ya, seperti misalnya seorang memiliki buku yang ada zikrullahnya, jika dia tidak membawanya ke dalam khala, dia khawatir akan dicuri, ya, atau dirusak. Maka tidak apa-apa membawanya ke dalam khala. Karena jika pada suatu permasalahan itu ada hajat, ya, diperbolehkan melakukan hal yang makruh. Ya. Suatu permasalahan ketika itu ada hajatnya, ya, maka diperbolehkan melakukan hal yang makruh. Selanjutnya adalah adab yang ke-14. Ya. Adab yang ke-14, kata beliau rahimahu wa ta'ala, wa raf'u thawbihi qabla dunuwihi min ardin. Ya. Makruh mengangkat pakaian sebelum turun mendekati tanah. Jadi seseorang, ya, ketika seseorang hendak buang hajat, dia jangan buru-buru melepas celana atau mengangkat pakaiannya. Jika dia buru-buru melakukannya, maka aurat akan terlihat. Ya, oleh karena itu, dalam rangka yang menjaga aurat, mengangkat pakaiannya itu ketika telah mendekati tanah. Ya. Berikutnya adab yang ke-15, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kalamun fihi, dan makruh berbicara ketika buang hajat. Ya. Berbicara ketika buang hajat atau masalah ini, ya, ada 4 hal, ya. Dalam masalah ini ada 4 hal. Yang pertama, berbicara ketika buang hajat sebagaimana zahir dari perkataan Imam Al-Bukhuti rahimahullah, maka hukumnya adalah makruh. Yang kedua, berbicara ketika istinja, berarti ketika cebok, ya, hukumnya mubah, boleh. Yang ketiga, berbicara ketika wudu atau ketika mandi, hukumnya boleh, la baksa, ya, enggak masalah. Nah, yang keempat, berbicara ketika dalam keadaan darurat. Seperti seseorang yang sedang buang hajat misalnya, kemudian dia melihat misalnya ada ular atau ada kalajengking gitu. Terus dia teriak minta tolong atau dia berbicara kepada seorang untuk menolong dirinya. Maka dalam keadaan seperti ini hukumnya bukan hanya boleh, ya, tapi bisa menjadi wajib karena dalam rangka menjaga jiwanya. Ya. Wallahu a'lam. Berikutnya adalah adab yang ke-16. Ya. Adab yang ke-16, kata beliau, wa bauluhu fi nahwin syaqqin. Dan makruh kencing di tanah yang terbelah, ya, sebab dimungkinkan akan mengganggu makhluk yang ada di dalamnya. Adab yang ke-17, wa mashu farjihi biyaminihi, makruh mengusap zakar dengan tangan kanan. Ya, penjelasannya telah berlalu kalau masalah ini. Berikutnya adab yang ke-18, wa istinja'uhu biha bila udrin. Makruh istinja dengannya, maksudnya adalah makruh istinja dengan menggunakan tangan kanan tanpa adanya uzur. Berbeda jika ada uzur. Misalnya tangan kirinya sedang luka begitu, ya. Maka dia cebok pakai tangan kanan tidak mengapa. Lalu adab yang ke-19 kata beliau rahimahullah taala, wa istiqbalu syamsin aw qamarin, makruh menghadap matahari dan bulan. Alasannya apa? Alasannya karena keduanya yaitu matahari dan bulan adalah termasuk dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya termasuk dari cahaya makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kata beliau rahimahullah taala, wa haruma, dan diharamkan, ya, lubusuhu fauqa hajatihi, diharamkan berdiam lama ketika buang hajat. Ini adab yang ke-20, ya. Haram berdiam lama ketika buang hajat melebihi kebutuhannya. Dalam rangka menjaga aurat, ya, seseorang dilarang dia berlama-lama ketika buang hajat. Jika memang hajatnya sudah terpenuhi, ya sudah begitu, ya. Hendaklah dia segera cebok dan dia menutup auratnya. Ya. Menurut Imam Ahmad rahimahullah, hukumnya makruh, bukan haram. Kenapa? Karena tidak ada dalil pengharaman hal tersebut. Akan tetapi, baik hukumnya itu haram atau hukumnya makruh, pada intinya adalah kita tidak boleh berlama-lama di dalam khala. Ketika memang sudah selesai kebutuhannya dalam rangka buang hajat, ya sudah. Ya, tidak perlu kita update status dulu atau ngapain dulu begitu misalnya, ya. Nggak perlu. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah taala, wa bauluhu wa tagawwutuhu bi tariqin aw zilin nafi'in aw mauridin ma'in wa tahta syajarin 'alaihi tamar. Ya. Dan haram, ya. Sesuai dengan zahir dari teks yang ada di matan Umratul Thalib, haram kencing dan buang air, ya, haram untuk kencing dan buang air besar di jalan, di tempat berteduh, ya, di sumber air dan di bawah pohon yang berbuah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian, ya, pada dua hal yang dilaknat oleh Allah dan manusia. Kemudian para sahabat bertanya, ya, apa dua hal yang dilaknat itu ya Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, ya, orang-orang yang buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di bawah tempat berteduh, ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa yastajmiru tsumma yastanji, ya. Adab yang berikutnya, adab yang keberapa ini berarti? Adab yang ke-12, ya. Wayastajmiru tsumma yastanji, istijmar kemudian istinja, ya. Wayudza'u ahaduhuma, dan dibolehkan salah satu dari keduanya. Jika telah selesai buang hajat, maka dianjurkan untuk memulai dengan istijmar, yaitu cebok menggunakan batu atau tisu atau semisalnya. Kemudian istinja, yaitu cebok dengan menggunakan air. Ya, jadi yang paling baik adalah melakukan keduanya ketika cebok itu, yaitu melakukan istijmar dan juga istinja, sebagaimana kata beliau rahimahullah taala, wa yastajmiru tsumma yastanji, ya, melakukan istijmar kemudian istinja. Jadi menggabungkan antara istijmar dengan istinja, inilah yang paling baik. Akan tetapi kalau seseorang ingin mencukupkan dirinya, ya, memilih salah satu saja, apakah itu istijmar saja ataukah istinja saja, ya, maka ini boleh, ya, boleh. Hanya saja, ya, yang paling afdol ketika akan memilih salah satu dari dua hal tersebut, pilihlah istinja. Karena cebok menggunakan air itu lebih membersihkan najis daripada istijmar. Jadi, dalam perkara ini, ya, ada 3 tingkatan. dalam perkara cebok itu. Ya, ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama, menggabungkan antara istijmar dan juga istinja. Nah, ini yang paling afdol, yang paling baik. Tingkatan kedua, hanya melakukan istinja saja. Dan tingkatan yang ketiga, yang paling rendah adalah hanya melakukan istijmar saja. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, illa, ya, illa idza jawazal khariju al mu'tada fayajibul ma, kecuali jika keluarnya kotoran itu melampaui batas yang lumrah, maka wajib menggunakan air. Misalnya kotoran tersebut ya keluar menyebar ke area dubur dan paha misalnya, maka tidak bisa dibersihkan menggunakan batu maupun tisu. Ya, tapi wajib dibersihkan menggunakan air. Kenapa? Karena air merupakan alat yang paling baik atau alat yang sempurna untuk menghilangkan najis. Berikutnya, Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan syarat-syarat sahnya istijmar. Ya, syarat-syarat sahnya istijmar. Kata beliau, wala yasihu istijmarun illa bitahirin mubahin munqin ghairi azmin wa rawsin wa ta'amin. Wala yasihu istijmaru, tidak sah istijmar kecuali syarat yang pertama adalah bitahirin, dengan benda yang suci. Oleh karena itu tidak sah jika istijmar menggunakan sesuatu yang najis. Syarat yang kedua, mubahin. Ya, dia mubah. Maka tidak sah istijmar dengan sesuatu hasil dari gosob atau merampas ya atau mencuri. Syarat yang ketiga adalah munqin, yaitu dapat membersihkan. Maka tidak sah istijmar dengan sesuatu yang tidak dapat membersihkan dengan baik, seperti menggunakan kaca ya atau batu yang licin. Karena hal ini tidak dapat membersihkan meskipun mengusapnya sudah 3 kali bahkan lebih. Lalu syarat yang keempat, ya, ghairi azmin wa rawthin, tidak menggunakan tulang, ya, tidak menggunakan tulang dan kotoran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut, ya, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Selain itu, tulang dan kotoran juga menjadi konsumsi, ya, bagi kalangan jin. Syarat yang kelima, wa ta'amin, dan tidak menggunakan makanan, baik makanan untuk manusia maupun makanan untuk hewan, ya. Alasannya adalah kalau menggunakan tulang dan kotoran saja dilarang karena itu adalah makanan kalangan jin, maka lebih pantas lagi adalah makanan untuk manusia dan hewan, ya. Tambahan satu lagi yang tidak disebutkan dalam Umdatul Thalib tapi disebutkan di Akhsar Al-Mukhtasarat, yaitu dilarang ya menggunakan sesuatu yang dimuliakan seperti kitab misalnya, kitab fikih, kitab hadis begitu ya. Kita mau cebok ternyata tisu habis, air habis, tisu enggak ada, batu enggak ada, adanya sobekan kertas atau ada kitab begitu ya, maaf, ada kitab hadis atau ada kitab fikih, maka itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena itu adalah hal yang dimuliakan ya. Lalu kata beliau rahimahullah taala, wa yustaratu salasu masahatin ya munqiyatun. Syarat yang keenam ya, tadi yang kelima kan tidak menggunakan makanan. Syarat yang keenam adalah dalam istijmar tadi ya disyaratkan salasu masahat ya, 3 kali usapan yang munqiyatun, yang membersihkan. Jadi ketika istijmar dengan 3 kali usapan. Yang dimaksud dengan munqiyatun itu membersihkan adalah usapan tersebut yang dimaksud dengan munqiyah ya adalah usapan tersebut dapat menghilangkan ain najis. Ya, dapat menghilangkan ain najis, dapat menghilangkan benda najisnya. Dan tanpa menyisakan bekas. Itu yang dimaksud dengan munkiyah. Ya. Jika ada bekasnya, ya, maka mau tidak mau membersihkannya menggunakan air. Ya. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, ta'umu kullu masahatin al-mahalla. Yang dimana usapan tadi, yang munqiyatun itu secara ta'amu, ya, secara merata pada setiap tempat, ya, pada setiap mengusap tempat bekas keluarnya kotoran, ya, yaitu dengan 3 kali usapan secara merata pada tempat keluarnya najis, ya. Lalu kata beliau, fa in lam tunqi zad, jika tidak bersih juga setelah 3 kali usapan, ya, maka zad, ditambah, ya, 3 kali usapan belum bersih maka ditambah, ya. 3 kali usapan itu wajib, ya, 3 kali usapan itu wajib. Menambahnya menjadi 4 atau 5 kali usapan itu mustahab. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yustahabu qat'uhu ala witrin. Ya, disunahkan ketika mengusapnya itu atau ketika memotongnya itu secara ganjil. Ya, yakni 3 kali usapan. Jika belum bersih, ditambah usapan ke-4 dan ke-5. Kelima kan witir, ganjil. Jika belum bersih juga, lakukan usapan yang ke-6 dan ke-7. Ya, akhirnya witir, akhirnya adalah ganjil. Ke-7, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, dan seterusnya. Begitu ya, kalau ternyata dirasa tidak bersih. Atau berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yajibu li kulli kharijin, wajib melakukan istinja atau istijmar ketika kapan? Setiap ada sesuatu yang kharijin, yang keluar, ya, yaitu berupa kotoran dari jalan depan maupun dari jalan belakang, ya, seperti feses, ya, air seni, mazi, wadi, darah, dan semisalnya. Kecuali, ya, ghair, kecuali apa? Ghairi rihin, kecuali kentut. Ini pengecualian yang pertama, ya, karena kentut itu tidak termasuk ke dalam, tidak termasuk kotoran, ya, dan itu tidak najis begitu. Watohirin, dan sesuatu yang suci seperti air mani, ya, ini adalah pengecualian yang kedua. Termasuk di dalam contoh tohir juga adalah jika seorang wanita melahirkan bayi tanpa mengeluarkan darah, maka tidak wajib istinja maupun istijmar. Termasuk contoh tohir juga adalah rutubah. Ya, rutubah. Rutubah itu cairan, ya, atau lendir yang keluar dari farji wanita. Nah, rutubah ini suci, ya, sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Al-Muwaffaq dan juga Syekhul Islam rahimahumullah. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ma la yulawith, ya, selama apa? Tidak mencemari. Artinya kotoran tersebut, ya, tidak mencemari area dubur atau paha begitu. Jika mencemarinya, maka dicuci pakai air, ya. Jadi kalau ada kotoran yang keluar berupa kotoran yang keras, lagi kering misalnya, atau yang keluarnya itu batu begitu misalnya, dan tidak mencemari areanya, maka tidak wajib istinja maupun istijmar. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, wala yasihu wudu'un wala tayammumun qablahu. Tidak sah wudu dan tayammum, ya, sebelum melakukan istinja atau istijmar. Oleh karena itu, ya, sudah sepatutnya kita memperhatikan masalah ini sebelum melakukan wudu maupun tayamum. Meskipun sah-sah saja, ya, wudu dan tayamum tanpa melakukan istinja ataupun istijmar, ya. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon diulang 4 keadaan dalam kamar mandi menurut Imam Al-Buhuti. 4 keadaan dalam kamar mandi. Maksudnya apa namanya? Ketika ini keadaan apa? Berbicara atau bagaimana? Oh, 4 keadaan ya. Yang makruh berbicara ketika buang hajat. Maksudnya adalah yang pertama berbicara ketika buang hajat. Ya, ini sebagaimana kata al-mu'alif. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara ketika istinja. Ya, hukumnya mubah. Berbicara ketika wudu atau mandi. Itu hukumnya boleh. Dan yang keempat, berbicara ketika dalam keadaan darurat. Ya, ini bisa hukumnya wajib. Di kitab mana? Ini saya dapatkan dari penjelasan Syekh Khalid Al-Musyaikih Hafizullah Ta'ala pada Dars Umdatul Talib. Kalau dalam masalah rincian furu' setiap bab, apakah lebih lengkap Al-Mughni atau Muntaha? Jelas Al-Mughni ya. Jelas Al-Mughni. Karena Al-Mughni itu tidak hanya internal madhab, tapi eksternal madhab juga disebutkan. Ya, kalau seseorang berwudu di toilet, bagaimana mengucapkan tasmiyah? Ya, dalam hati. Sebagaimana fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, Hafizullah Ta'ala. Ya. Wallahu'alamu bisawab. Demikian. Syukran jazakumullah khairan atas partisipasi antum semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.